Mereka bilang ku hanya lu semata. Bahkan ada yang bilang ku tunggu on you. Aku tak peduli tentang omongan mereka. Bukan alusinasi tapi semua kenyata. Suatu saat nanti akan tiba waktunya. Aku dan diri pada akhirnya menikah. Jangan ternyata tentu saja secepatnya. Pergi ke Korea, halimu di Jeju bertua. Saatku bersepatunya dia, pasti VIP juga happy. Beberapa menit kemudian, mulai datang komen bermunculan. Banyak yang komentar, KWS, KWS. Lo mau gue hajar, sampai masuk RS. Gue lihat lagi banyak emotnya agak. Ayo sini maju, ku buat isi kepala berserak. Kalian hanya ini, oke bilang bos. Jangan malah head speech, omongan kompos, bos, bos. Dunia ini memang semakin gila. Ini tak ada lagi orang yang gila. Aku tak tahu aku sedang ngomong apa. Yang penting aku juga baiknya. Sore tu kio twice twice untuk cherry satu-satunya. Mereka bilang ku hanya lu semata. Bahkan ada yang bilang ku gangguan jiwa. Tapi tak peduli dengan omongan mereka. Bukan alusinasi nanti semakin nyata. Suatu saat nanti akan tiba waktunya. Aku dan Yurel pada akhirnya mendekat. Jangan ternyata tentu saja secepatnya. Pergi ke Korea, halimu di Jeju bertua. Mereka bilang ku hanya lu semata. Bahkan ada yang bilang ku tunggu on you. Aku tak peduli tentang omongan mereka. Bukan alusinasi tapi semua kenyata. Suatu saat nanti akan tiba waktunya. Aku dan diri pada akhirnya menikah. Jangan ternyata tentu saja secepatnya. Pergi ke Korea, halimu di Jeju bertua.